Tahu nggak Pak D, kenapa orang jatuh cinta itu rela ngasih segalanya? Nggak tahu. Karena cinta jatuhnya di sini. Kalau sudah tak cinta, dengerin ini ya. Dan jika hati sudah tak mau, maka jangan datangi aku lagi. Sampailah di sini kisah kita kasih. Aku harus pergi. Dan jika hati sudah tak cinta, maka jangan pernah engkau memaksa. Aku telah lelah dengan semuanya. Sampai di sini saja.